Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi washabbihi ajma'in. Kembali lagi bertemu bersama saya Qori Aldi Ahmad Wijaya Al-Karyani dalam kesempatan malam hari ini, tepatnya pada hari Senin tanggal 4 Juli 2016. Tepatnya pada malam 30 Ramadan 1437. Hari ini adalah malam terakhir bagi kita semua untuk melaksanakan sholat tarawih. Untuk itu, pada hari ini kita dianjurkan untuk meminta maaf kepada sesama muslim karena sebentar lagi akan menjelang hari raya Idul Fitri, dan mari kita tingkatkan silaturahmi kita terhadap sesama muslim. Terima kasih. Selamat bertemu di musola. Waalaikumsalam kepada Wong Wetan Kreatif Pasuruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Thank you. Allah. ta'lamun fa in istaqamu fa hadina